بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة رحمكم الله، kita melanjutkan kembali pembacaan dari kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Taifatil Mansurah. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya poin yang ketiga yang menjelaskan tentang mauqif wa Minhajul Firqatin Najiyah, tentang thariqah, ya, metode yang ditempuh oleh kelompok yang selamat, yakni mereka adalah orang-orang yang senantiasa yuqaddamuna kalamullah wa kalam rasulih, senantiasa mendahulukan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih daripada selain dari keduanya. Kemudian disebutkan di sini pada poin yang keempat, kita mengulang dari awal. Qala mu'allifu hafidhahullahu ta'ala al-firqatun najiyatu ta'tabirun tawhida, bahwa al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, adalah kelompok yang senantiasa mementingkan perkara tawhid, mendahulukannya dan menjadikan perkara ini sebagai perkara yang paling penting di antara perkara yang penting di dalam agama ini. Dan ini tentunya apa yang mereka tempuh, ya, dari kelompok yang selamat ini. Mereka menjadikan perkara tauhid ini adalah perkara yang paling penting, ya, baik itu di dalam berdakwah ataupun di dalam upaya untuk memperbaiki umat. Maka apabila seorang, ya, hendak, ya, menjadi kelompok yang selamat, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tempuhlah apa yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul di dalam upaya mereka menyelamatkan umat. Maka di antara perkara yang paling pertama sekali diserukan oleh mereka, para nabi dan rasul, adalah perkara tauhid. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, para rasul. Yakni tidaklah mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat ataupun generasi yang mereka, para rasul, diutus kepadanya, melainkan Allah mesti dan pasti mewasiatkan kepada mereka, hendaklah mereka pertama kali mengajak kepada umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai ibadah. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, dan tauhid yang dimaksud, ya, di sini adalah mengesakan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya, ya, yang diibadahi, ya, bila ibadah, yakni di dalam perkara ibadah. Dan perkara ibadah ini sangat amat luas cakupannya, bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya yang kita kenal, ya, namun lebih dari itu, termasuk ibadah adalah amalan-amalan hati, ya, rasa takut, rasa roja, rasa harap, isti'anah, ya, minta tolong, dan juga isti'adah, ya, meminta perlindungan. Maka ini termasuk amalan-amalan hati, yang ini adalah termasuk perkara ibadah. Dan tidak boleh seorang menjadikan salah satu dari perkara ibadah tadi untuk diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kadduai wal isti'anati wal istighatsati waqta syiddati war raha. Dan di antara bentuk pengesaan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah, adalah dalam perkara doa. Karena doa adalah termasuk ibadah yang telah Allah perintahkan kepada setiap hambanya. Apabila mereka hendak berdoa, maka berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, hendaklah ya, kalian berdoa kepadaku langsung ya, maka niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ini semuanya diantara dalil yang menjelaskan bahwa doa ini termasuk ibadah. Wal isti'anah, dan juga isti'anah ini pun termasuk ya, ibadah ya, yang seorang apabila hendak meminta tolong ya, dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu, yang mampu mengabulkannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak boleh ya, isti'anah, meminta tolong kepada selain Allah. Sehingga yang pantas, yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba adalah hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Bersama. Kum sama. Ma dalil alladhi yadullu ala isti'anah min al-ibadah? Apa dalilnya? Yasir, tafadhal. Tum. Ma dalil? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang lainnya? Min al-hadis. Tafadhal. Nusar. Nam hadis iman. Nam san jazakallahu khair. Maka ini ya, dalil yang menjelaskan tentang bahwa isti'anah ini termasuk ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami isti'anah, yang minta tolong. Kemudian juga hadis idza ista'anta fasta'in billah. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anda termini. Wal istighasah, dan juga istighasah, maka ini pun termasuk ibadah. Naam. Aina Ali? Tafadhal Ali. Kum. Surah. Apa dalil yang menunjukkan istighasah termasuk ibadah? Naam. Hasan. Tafadhal. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Nah, kemudian al-istighatsah waqta syiddati war-raha, yakni ketika seorang beristighatsah ya, meminta pertolongan kepada Allah ya, di saat genting ya, waqta syiddah war-raha, di saat susah ataupun lapang ya. Maka hendaklah seorang istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah seorang itu memilah-milah ya, seperti keadaannya kaum musyrikin. Manakala mereka dalam keadaan lapang, maka mereka ketika beristighatsah ya, maka mereka meminta tolong kepada berhala-berhala mereka. Dan sebaliknya ketika mereka dalam keadaan sempit dan susah, maka kaum syirikin mereka mengikhlaskan ya, permintaan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mu'min, adapun seorang mu'min tidak sepantasnya mengikuti jejak kaum syirikin. Maka sehingga dalam hal ini yang pantas dan seharusnya yang dilakukan oleh seorang mu'min, dan ini adalah apa yang telah ditempuh oleh firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yakni apabila mereka istighatsah ya, meminta tolong dalam keadaan susah ataupun senang ya, lapang, maka hendaklah dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wadzabah ya, ya, dan menyembelih. Maka ini pun termasuk ibadah yang ini hanya boleh diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ishaq, kum. Ma dalil anna dzabh min al-ibadah? Hasan, تفضل. Wa kadzalika an-nadhr. An-nadhr ini pun termasuk ibadah. Naam. Man alladhi yadrusu surah Salasa? Yahya, aina Yahya? Aina anta ya Yahya? Kum. Ha. Kum awalan. Ha? Nasitahu. Man aidha? Ikhwan, aina Abu Bakar? Ma'adzur insyaallah. Ha? Masyul. Man? Kelas? Intaha. Ya Aba Saleh, fadal. Ha. Fadkur dalilan. Alladhi yadulu ala anna an-nadhar min al-ibadah. Fadal Aba Saleh. Surah. Ha? La tadri. Idhar Muslim. Jaruk. Fadal Muslim Al-Balik Babani. Naam yufuna bin nadri. Fadal. Jazakumullah khair. Fadal ya. Maka ini semuanya ya, menjelaskan bahwa an-nadr ini termasuk ibadah. Wat tawakkul, dan juga termasuk ibadah adalah tawakkul, yang mana seorang hanya diperbolehkan untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Aina Ali? Ali. Ali al-akhir al-Fasawi. Fadal. Ha, wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Labas. Ha. Anallahi tawakkalu in kuntum mu'minin, dan seterusnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal hanya kepada Allah. Wal hukmu bima anzalallah, dan juga termasuk perkara yang harus ditauhidkan adalah dalam hal berhukum. Maka hendaklah ketika seorang berhukum ya, dia hanya berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan ya, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah ya, dan yang selain itu dari perkara-perkara ibadah. Huwal asasul ladzi tubna 'alaihi ad-daulatul islamiyyatus sahihatu, yang mana ya, perkara ibadah ini merupakan perkara yang asas pokok ya, yang ini merupakan termasuk perkara inti yang menjadi ya, inti yang mana daulah islamiyah yang sahih ya, pemerintahan Islam yang kekuasaan Islam yang sahih dibangun di atasnya, yakni di atas tauhid, yakni ketika seorang ya, hendak mendirikan daulah islamiyah ya, khilafah islamiyah yang sahihah, maka hendaklah pemerintahan tersebut ya, dibangun di atas tauhid ya, bukan dibangun di atas kesyirikan ataupun kebid'ahan. Ini apabila menghendaki ya, berdirinya daulah islami yang sahih ya. Naam. Wala budda min ib'adi syirki wa madahirihi al-mawjudati fi aktsaril bilad al-islamiyah, dan suatu kemestian ya, untuk menjauhkan ya, praktek-praktek kesyirikan serta fenomena ataupun realita yang ada ya, yang terjadi di kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin ya. Yakni ketika seorang berusaha untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadahnya ya, dalam doa, dalam isti'anah, istighatsah, dzabh, nadhar ya, menyembelih, nadhar, tawakal dan yang lainnya dari perkara-perkara ibadah, maka suatu keharusan, dan ini bahkan termasuk kesempurnaan ya, tauhid adalah seorang menjauhkan ya, dirinya dari praktek-praktek kesyirikan yang ini tersebar dan menjamur ya, di tengah negeri-negeri kaum muslimin ya. Dan ini kita saksikan dan kita tidak mengingkarinya bahwa praktek-praktek kesyirikan ini banyak sekali kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin, yang bahkan mereka yang menyerukan khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah, maka tidak sedikit di antara mereka yang masih terjerumus pada praktek-praktek kesyirikan yang itu sesungguhnya syirik-syirik yang nyata, ya, bukan yang khafi lagi tapi yang nampak jelas itu ada kesyirikan, namun mereka disebabkan karena kejahilannya dan tidak mengerti tentang perkara tauhid dan syirik dan mengabaikan kedua perkara ini, maka mereka akhirnya pun terjatuh kepada perbuatan syirik. Allahul musta'an, li'annahu min muqtadayati at-tauhid, karena ini ya, mentauhidkan Allah dalam semua ibadah dan juga menjauhkan diri dari kesyirikan, ini termasuk konsekuensi dari perkara tauhid, ya. Kita hanya mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam semua ibadah kita, dan suatu kesempurnaan, dan bahkan tidak lengkap, ya, tauhid seseorang sampai dia mengingkari kesyirikan dan membencinya. Wa yumkinun nasru li ayyi jama'atin tuhmilu tauhida, dan pertolongan itu tidaklah mungkin, ya, akan diberikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jamaah manapun, ya, yang mana jamaah tersebut ternyata menyia-nyiakan perkara tauhid, ya. Kalaulah mereka menghendaki datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka mementingkan dan mengedepankan perkara tauhid daripada yang lainnya, ya. Kalau mereka menghendaki adanya khilafah, tegaknya khilafah ataupun daulah Islamiyah, maka hendaklah mereka mendahulukan perkara tauhid, yang dengan sebab inilah, ya, Islam menjadi jaya, dan dengan sebab inilah mereka para salafun salih, para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mendapatkan kekhilafahan, Allah berikan kekhilafahan kepada mereka. Naam, dan Allah tidak akan berikan kekhilafahan kepada orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermaksiat, ya. Bahkan mereka berbuat syirik kepada Allah, ya, dan masih meryakini, ya, akidah yang rusak, ya. Maka tidak mungkin Allah akan memberikan kekhilafan kepada mereka. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladhina min qablihim وَلْيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلْيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan Allah telah menjanjikan, ya, memberikan wa'ad, memberikan janji, ya, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, ya, Allah akan berikan kekhilafan kepada mereka. Allah menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, ya, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka, ya, dari kalangan para rasul, ya, dan orang-orang saleh, para sahabat, ya, mereka adalah orang yang telah mendapatkan kekhilafahan yang Allah berikan kepada mereka, ya, dan Allah, ya, mengokohkan kepada mereka, ya, menjadikan mereka istiqamah dan kokoh di atas agama ini, ya, sebagaimana Allah, ya, telah mengokohkan agama Islam ini, ya, dan Allah meridhai agama ini, ya, sebagai agama bagi mereka, dinul Islam, dan juga Allah mengganti ketakutan yang mereka rasakan dengan keamanan, ya. Ya, sebelumnya mereka merasakan ketakutan, ya, khawatir, namun ketika mereka mentauhidkan Allah, maka Allah berikan, ya, rasa aman kepada mereka. Maka Allah sebutkan, ya, tentang ciri-ciri orang yang Allah janjikan kepada mereka khilafahan, ya, dan ketokohan di atas muka bumi ini, dan juga keamanan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka adalah ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah. Ini sifat orang yang janjikan, ya, tiga janji tadi, ya. Kemenangan, kekhilafahan, rasa aman, dan juga, ya, kekokohan, ya, keistiqomahan di atas al-haq, ya. Dan barang siapa yang mencari yang selain itu, maka mereka itulah orang-orang fasik. Maka bagaimana mungkin, ya, mereka yang menyerukan kekhilafahan ataupun daulah Islamiyah, sementara mereka masih meyakini bahwa Allah itu di mana-mana. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan rasa aman kepada mereka dan menjadikan mereka istiqamah disegani oleh musuh-musuh kaum muslimin dan musuh Islam, sementara mereka masih terjerumus dan terjatuh kepada perbuatan-perbuatan ataupun praktek-praktek kesyirikan. Maka tidak mungkin ya Allah memberikan pertolongan kepada mereka ya, dan memberikan kekhilafan kepada mereka ya. Kalau mereka menghendaki kemenangan ya, maka hendaklah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun jumlahnya sedikit, namun ketika mereka mentauhidkan Allah, maka niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Rasulullah ya, tentara Islam di bawah langsung ya, pimpinan Nabi SAW dalam perang Badar. Berapa jumlah mereka dibandingkan dengan pasukan Quraisy, kaum musyrikin pada saat itu? Jumlah kaum muslimin pada saat itu sepertiga ya, dari jumlah pasukan Quraisy. Namun kenapa Allah berikan pertolongan kepada mereka? Hal ini disebabkan karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum minal malaikati murdifin. Dan ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan permintaan mereka, meminta tolong hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah turunkan kepada mereka pertolongannya. Dengan Allah turunkan kepada tentara Islam pada saat itu ya, Allah turunkan para malaikat yang jumlahnya ribuan, turun dalam keadaan bersaf-saf membantu kaum muslimin ya, sehingga kemenangan pun diraih ya, kemenangan yang gilang-gemilang diraih oleh kaum muslimin ya. Nah, wala tukafihu syirka binawa'i, dan Allah tidak akan mungkin memberikan pertolongan ya kepada jamaah, kepada kelompok yang mereka bukan hanya mentauhid bukan hanya menyenyakkan tauhid, namun mereka pun ya tidak memusuhi syirik dan jenis-jenisnya ya. Mereka tidak mau memberantas praktek-praktek kesyirikan karena mereka khawatir kalau mereka mengusik perkara ini ya, mengingkari ya, perbuatan ataupun praktek-praktek kesyirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin, mereka khawatir ya, kelompok mereka akan ditinggalkan dan dikucilkan ya, oleh kaum muslimin ya, sehingga mereka pun akan menjadi kelompok yang sedikit ya, dan mereka khawatir akan kehilangan jamaah ataupun pengikut ya, sehingga mereka pun berbasa-basi dalam masalah ini. Mereka mengatakan itu adalah perkara syirik, namun mereka tidak mau mengingkarinya ya. Uswatan birrusuli jami'an, ini dalam rangka untuk mencontoh ya, para rasul semuanya. Wa birrasulina al-karim salawatullahi wassalamu alaihi majma'in, dan ini pula dalam rangka untuk mencontoh rasul kita al-karim yang mulia ya, yakni Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamu alaihi majma'in ya, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada mereka semuanya. Maka ini di antara prinsip yang keempat ya, yang menjadi pegangan ya, thariqah minhaj yang ditempuh oleh firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yakni mereka adalah orang yang senantiasa mementingkan dan mendahulukan perkara tauhid dan juga mengedepankan dalam memberantas kesyirikan ya, dan menjauhkan umat dari praktek-praktek kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab, wallahu minkum. Mungkin ini yang kita bacakan pada pertemuan kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan ala istima'ikum wa tafaddalu wa barakallahu.